إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab tahrimi zulmi wal amri biraddil mazalim, bab tentang keharuman kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang lain. Nah, terakhir kita bacakan hadis tentang haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam haji wada tersebut di antara nasihat wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah Masihid Dajjal, ya. Di mana fitnah Masihid Dajjal ini fitnah yang besar, sehingga para nabi sebelumnya pun telah mengingatkannya. Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan awal rasul di muka bumi ini, kemudian juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan fitnah Masihid Dajjal. Bahkan termasuk di antara doa isti'adah, doa meminta pelindungan dalam setiap solat, ya, melindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala min fitnati Masihid Dajjal, dari fitnah Masihid Dajjal, dikarenakan fitnahnya sangat besar. Banyak manusia yang tertipu dengan Dajjal, ya, dikarenakan biidnillah Dajjal ini memerintahkan ke langit untuk turun hujan, ya, biidillah turun hujan. Nah, sebagai ujian bagi manusia, memerintahkan ke bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, diperintahkan untuk hidup kembali, biidillah. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan Dajjal. Sehingga jauh-jauh hari para nabi mereka menyebutkan ciri-ciri Dajjal supaya kaum muslimin tidak tertipu, ya, walaupun memiliki perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia yang lainnya, tapi dengan ciri-ciri tersebut tidak tertipu. Di antaranya telah kita jelaskan bahwasanya Dajjal itu pecak sebelah matanya. Mata sebelah kanannya tidak bisa melihat. Ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Ya. Tidak pecak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Dajjal tertulis di antara kedua matanya itu kafaro, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, setiap muslim. Walaupun muslim itu tidak bisa membaca, dia bisa menulis, ya, tapi bisa membaca tulisan tersebut. Nah, di mana tinggal di bumi ini selama 40 hari. Akan tetapi hari yang pertama seperti setahun. Ya. Hari yang pertama seperti setahun. Nah, dalam artian perjalannya malam itu selama 6 bulan. Dan berjalannya siang pun selama 6 bulan. Ya. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala matahari selama 6 bulan tidak tenggelam. Ya. Begitu juga selama 6 bulan dalam keadaan malam. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, apakah cukup satu kali sholat? Ya. Maka Rasul mengatakan, nah, takdirkan, kira-kirakan. Ya, kira-kirakan kalau seandainya, nah, antara subuh dengan zuhur, nah, berjalan selama 6 jam atau 7 jam, ya, kira-kirakan. Setelah 7 jam, setelah dia melakukan sholat zuhur. Nah, itu dikira-kirakan. Tidak cukup satu kali sholat. Dengan alasan matahari belum terbenam, misalkan. Ya, selama 6 bulan tidak sholat-sholat maghrib, tidak sholat isya. Misalkan dengan alasan matahari belum terbenam, tidak. Apalagi dikira-kirakan. Dikirakan satu harinya, baikkan setahun. Ya, dikira-kirakan. Tetap. Ya, lakukan sholat yang 5 waktu. Nah, walaupun misalkan tadi ya, matahari tertahan. Nah, tidak terbenam-terbenam. Tapi berlangsung selama 6 bulan. Ya, maka untuk sholatnya dikira-kirakan waktunya. Ya, selang berapa jam. Nah, kemudian sholat. Barakallahu fikum. Kemudian hari yang kedua. Ya, seperti sebulan. Nah, satu hari baikkan satu bulan. Hari yang berikutnya, satu harinya baikkan sejumat, sepekan. Ya. Kemudian sisa hari yang berikutnya seperti hari-hari biasa. Sehingga Dajjal itu walaupun tinggalnya hanya 40 hari saja, tapi nah, kedudukannya seperti 1 tahun lebih. Nah, memberikan fitnah yang besar. Kemudian juga di antara perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan bahayanya kezaliman, ya, dan mulianya darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Bahkan mulianya darah, harta seorang muslim itu seperti mulianya kota Mekah, seperti mulianya hari Zulhijjah dan seperti mulianya bulan Zulhijjah, ya. Seperti mulia hari Arafah, kota Mekah dan juga bulan Zulhijjah, ya. Dan barang siapa yang mengambil atau menumpahkan darah seorang, mengambil harta seorang tanpa alasan yang disyariatkan, merusak kehormatan seorang tanpa alasan yang disyariatkan, maka dia telah berbuat zalim. Dia telah merusak kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Nah, masuk pada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siddiqah bintu Siddiq, seorang perempuan yang jujur, yang benar, putri seorang laki-laki yang jujur dan benar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qila shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menzalimi seukuran satu jengkal dari tanah, maka akan dikalungkan, ya, untuknya di hari kiamat nanti dari 7 lapis bumi. Nah, dalam hadis ini menyebutkan tentang salah satu jenis, salah satu bentuk di antara jenis-jenis kezalimah, yaitu zalim yang berkaitan dengan mengambil tanah ya, orang lain. Nah, di mana zalim dengan mengambil tanah orang lain ini termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Sampai dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana man ghayyara manara al-ardi. Ya. La'ana Allah man dabaha li ghayrillah. Ya. La'ana Allah man awa muhdisan. La'ana Allah man ghayyara manara al-ardi. Ya. Rasulullah mengatakan laknat Allah kepada orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat Allah kepada orang yang membantu penjahat. Ya. Atau orang-orang yang dia membantu menyebarluaskan kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama. Nah, dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang merubah tanda-tanda dan batasan-batasan tanah. Ya. La'ana Allah man la'ana walidayh. Dan juga laknat Allah kepada orang yang mencela kedua orang tuanya. Nah, di antaranya adalah laknat Allah kepada orang yang merubah batasan-batasan tanah. Baik. Seorang misalkan ya, menggeserkan batasan-batasan tanah, baik dengan patok ataukah dengan batu ya, digeserkan supaya tanah orang lain ya, ke bawah menjadi miliknya. Nah, maka perbuatan semacam ini diancam dengan laknat ya. Nabi yang menyatakannya la'an Allah, Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda atau batasan-batasan tanah. Ya. Makna laknat itu adalah menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang masih terjadi di beberapa tempat, apalagi di perkampungan, perdesaan. Nah, luas tanahnya mungkin 100 meter. Ya. Kemudian dia geser sedikit-sedikit. Nah, patoknya digeser, batuknya digeser. Ya. Nah, untuk mengambil hak orang lain. Padahal ini dosa yang sangat besar. Ya. Diancam dengan laknat. Dan juga ada hukuman yang lain ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Bahwasanya orang yang menzalimi ya, mengambil hak orang lain walaupun hanya satu jengkal tanah, maka di hari kiamat nanti akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Bagaimana beratnya? Nah, 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Nah, ini pun menunjukkan bahwasanya bumi itu ada 7 lapis. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Ya. Semisalnya di sini semisal 7 lapis. Nah, langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Ya. Langit yang kita lihat ini langit dunia, langit yang pertama. Di atasnya lagi ada lagi, di atasnya lagi ada lagi sampai 7 lapis langit. Ya. Begitupun bumi yang kita berpijak di atasnya, bagian yang pertama, di bawahnya ada lagi sampai 7 lapis bumi. Dalam sekali tentunya. Nah, dan orang yang mengambil satu jengkal saja tanah orang lain, ya, maka diancam akan digantungkan, dikalungkan pada lehernya di hari kiamat nanti 7 lapis bumi. Nah, luar biasa beratnya 7 lapis bumi digantungkan padanya. Ya. Kita saja kalau seandainya, nah, ada satu karung tanah digantungkan pada leher kita, nah, kuat, berat sekali. Ini bukan satu karung tanah, 7 lapis bumi. Ya. Dikalungkan di lehernya. Nah, ini bagi yang berbuat zalim dengan mengambil tanah orang lain walaupun hanya satu jengkal. Nah, ya, maka digantungkan padanya di hari kiamat nanti 7 lapis bumi. Ya, dia membawanya di hadapan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang tersebut di hari kiamat dengan diadab seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ucapan satu jengkal di sini bukanlah pembatasan. Nah, akan tapi dalam bentuk mubalaghah. Ya, biasa orang Arab menyebutkan, nah, sejengkal, ya, walaupun satu jengkal. Dalam artian walaupun kurang dari satu jengkal, akan diadab dengan adab yang sama. Ya, walaupun hanya setengah jengkal saja, dia ambil tanah orang lain, menggeserkan batasan tanahnya. Nah, sama diadab dengan adab seperti itu. Walaupun tadi hanya setengah jengkal, nah, atau mungkin seperempat jengkal, ya, akan diancam dan diberikan hukuman seperti yang kita sebutkan tadi. Faedah yang lainnya dari hadis yang kita bacakan tadi disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadis dalil ala anna man malaka al-ardha malaka qa'raha ila al-ardhi sabi'ah. Dan hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang memiliki tanah maka dia memiliki dasarnya sampai tanah yang ketujuh lapis. Ya, kita misalkan memiliki sebidang tanah ukuran 100 meter. Maka kita memiliki tanah bagian atas tersebut dan juga dasarnya sampai 7 lapis bumi. Nah, bagian ke bawah menjadi milik kita. Ya. Jadi tidak boleh bagi seorang untuk membuat lubang yang melewati tanah kita kecuali dengan izin kita. Nah, ya, paham ya? Dikatakan bagian atas, bagian bawah ini menjadi milik kita. Tidak boleh juga ada orang yang menggali, ya, tambang misalkan di tanah kita kecuali dengan seizin kita. Ya, atau melubangi dari tanah orang lain misalkan, ya, yang jaraknya mungkin berapa meter dengan tanah kita, membuat lubang melewati tanah kita, tidak boleh kecuali dengan izin kita. Kenapa dikarenakan? Nah, kita yang memiliki tanah tersebut sampai bagian bawahnya. Nah, begitu juga para ulama menyebutkan, kama anal hawa laka ila sama. Begitu juga bagian atasnya, ya, bagian udaranya, nah, ini pun menjadi milik kita, ya, sampai ke atas. Nah, tidak boleh ada orang yang membuat atap, ya, menggantung misalkan di atas tanah kita, tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan itu milik kita, dari permukaan sampai ke bawah, dari permukaan sampai ke atas milik kita. Nah, sehingga para ulama menyebutkan kalau seandainya ada tetangga kita, ya, yang memiliki pohon, kemudian rantingnya, nah, masuk pada bagian atas tanah kita. Ya, kantinya, sedahannya, nah, ke samping, sehingga masuk bagian atas tanah kita. Ya. Maka hendaklah si pemilik pohon tersebut dia, berusaha untuk jangan sampai si ranting tersebut masuk ke tanah orang lain. Nah, barakallahu fikum. Atas minta izin. Ya. Kalau seandainya si pemilik tanah tadi, tidak mengizinkan, ingin dipotong harus dipotong. Kenapa dikatakan tadi masuk ke bagian atas tanah milik orang lain? Nah, bahkan kalau seandainya membiarkan tetap seperti itu, dan si pemilik tanah tadi ingin mencicipi buah yang ada pada dahan atau ranting yang masuk pada bagian atas tanahnya, maka diperbolehkan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi tanah itu bagian permukaan sampai bawah milik pemiliknya. Nah, sampai atas pun ya milik pemiliknya. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa tangguh bagi orang yang zalim. Ya. Allah langsung mengazab mereka. Allah membiarkan mereka terus dalam kezaliman. Fa idza akhadahu lam yuflithu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya, menghukum, mengazabnya, Allah tidak akan melepaskannya. Summa qara'a, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membacakan ayat, Rasulullah membacakan ayat, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Begitulah hukuman siksaan Rabbu apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghukum suatu kampung, nah, dalam keadaan berbuat zalim, sesungguhnya adab Allah subhanahu wa ta'ala, siksa Allah subhanahu wa ta'ala, maha pedih dan maha dahsyat. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yumli lidh-dhalim, memberikan masa tangguh kepada orang yang berbuat zalim. Dalam artian Allah tidak langsung mengazab ketika seseorang berbuat zalim. Nah, supaya apa? Ya, di antaranya supaya mereka bersegera taubat, atau dalam keadaan mereka terus menerus dalam berbuat zalim, sehingga ketika Allah mengadab, adab yang sangat pedih. Nah, barakallahu fikum. Dan ini juga merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada seorang hamba yang buat zalim, Allah tidak langsung mengadabnya, Allah membiarkannya. Nah, di mana ada dua kemungkinan bagi hamba tersebut. Apakah ketika dibiarkan dia bertobat kembali kepada Allah, ya, atau ketika dibiarkan dia terus menerus dalam kezalimannya. Nah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengazab, langsung menyiksa setiap orang yang berbuat zalim, maka tidak akan tersisa lagi di muka bumi ini seorang manusia pun, ya, Kenapa? Dikarenakan manusia itu hamba yang banyak berbuat zalim. Nah, kadang-kadang kita terjatuh kepada kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan perintah Allah, ini zalim. Melakukan perkara yang diharamkan, ini zalim. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, atau zalim kepada sesama manusia. Ya. Jadi kalau Allah langsung mengazab, nah, manusia yang melakukan kezaliman tidak akan tersisa lagi manusia di muka bumi ini. Ya. Dikatakan kita makhluk yang banyak berbuat zalim. Ketika zalim langsung diazab, langsung disiksa, tidak akan tersisa lagi. Tapi Allah memberikan masa tangguh, memberikan waktu. Ya. Di mana pada waktu diberikannya masa tangguh tadi, ada yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ada juga yang dia terus-menerus dalam kezalimannya. Ya. Bahkan semakin besar kezalimannya. Maka bagi orang yang keadaannya seperti itu, nah, terus-menerus dalam kezaliman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan adab, siksa kepadanya, maka siksaan yang sangat pedih. Ya, Allah tidak melepaskannya. Kenapa dikatakan dia melakukan kezaliman? Allah biarkan dia supaya bertobat kembali kepada Allah, tapi kenyataannya dia terus menerus dalam kezaliman dan kezaliman. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, memberikan hukuman dan siksaan, Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskannya. Nah, sehingga Rasulullah membacakan ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Ya, begitulah hukuman Rabb, hukuman Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghukum, menyiksa penduduk suatu kampung dalam keadaan berbuat zalim, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih dan dahsyat. Nah, sehingga hendaklah bagi seorang dia tidak terpedaya dengan dirinya sendiri. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala nah membiarkan, tidak memberikan hukuman tatkala jatuh kepada kezaliman-kezaliman yang tertipu. Jangan sampai wah saya berbuat gini pun tidak ada adab, tidak ada siksa. Ya, saya berbuat zalim pun enggak mendapatkan siksaan, enggak mendapatkan hukuman. Nah, sehingga dia tertipu terus menerus dalam kezaliman-kezaliman tersebut. Nah, kira kan dia menganggap oh enggak ada siksaan. Ya. Enggak ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala padahal saya yang berzalim ini, zalim itu. Nah, dia tertipu. Ya, terpedaya dengan dirinya sendiri. Nah, padahal ya, sengaja Allah biarkan. Nah, saya Allah biarkan sehingga bertumpuk dan banyak kezaliman-kezaliman dilakukannya. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepadanya, ya, maka adab dan siksaannya sangat pedih sekali. Nah, dan kalau Allah menyebutkan itu merupakan istidraj. Nah, istidraj membiarkan, ya, membiarkan terus dalam kemaksiatannya, dalam kezalimannya. Nah, akan tetapi tatkala diberikan azab, azabnya sangat pedih. Dikarenakan sudah banyak kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukannya. Ya, ini jangan tertipu. Tatkala kita misalkan, na'udzubillah jatuh kepada kemaksiatan, kezaliman. Nah, tetap Allah berikan rezeki kepada kita. Ya. Tetap misalkan harta kita melimpah. Nah, tetap dalam keadaan kita sehat. Ya. Jangan tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, bisa jadi tadi itu merupakan istidraj. Ya. Sehingga dia terus melakukan kezaliman, tertumpuk, semakin besar kezalimannya. Kemudian tiba-tiba Allah berikan azab dan siksa kepadanya. Nah, قرأنا هذه hadis Sa'id. Kita bacakan dulu hadis dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Berkaitan dengan bahayanya dan haramnya kezaliman. Nah, sehingga hendaklah kita menjauhi kezaliman walaupun sedikit. Ya. Dikarenakan telah kita jelaskan inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Nah, sehingga Rasulullah menghasung barang siapa yang dia telah berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaklah segera untuk meminta maaf. Segera meminta kehalalannya sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat lagi dinar dan juga dirham. Nah, untuk menebus kezaliman yang telah kita lakukan kepada orang lain dengan amalan-amalan kebaikan kita yang diberikan kepada orang yang kita zalimi. Ya. Sementara sebaliknya, kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang yang menzaliminya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW menyatakan, nah, mintalah kehalalannya sekarang ini juga sebelum datang hari tersebut. Nah, hari kiamat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. La tafi ila huna. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.